kasihku yang kini jadi milikku. Meski lama ku nantikan saat temuan di sinar rembulan malam penuh bintang indah berkilau. Milikku sampai akhir.